Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Telah kita lewati satu permasalahan yang terkait dengan permasalahan jin dan syayatin. Permasalahan tentang mukhatabah al-jinni al-muslim, berbincang-bincang dengan jin muslim. Satu permasalahan, namun kita dapatkan sekian banyak faedah dari jawaban Syekhuna Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Keutamaan, nah, pertama kali tidak bolehnya berbincang-bincang ketika meruqyah. Demikian juga kewajiban bagi setiap muslim untuk bersabar di dalam menghadapi musibah, atau sebelum itu, tidak boleh bagi kita percaya begitu saja dengan ucapan seorang jin, saya muslim dan semisalnya. Karena mayoritas mereka adalah dusta, kecuali memang dia betul-betul muslim. Namun keislaman mereka membutuhkan bukti. Dan faedah-faedah yang lainnya, keutamaan orang yang bersabar di dalam menghadapi musibah, penyakit, malapetaka, cobaan yang akan mengangkat derajat dirinya selain dari musibah tersebut, menghapuskan dosa-dosa dia. Demikian juga faedah yang lainnya, larangan untuk membuka klinik-klinik ruqyah, karena mayoritas mereka yang membuka klinik tersebut, praktek-praktek ruqyah, mereka adalah mayoritasnya adalah para penipu, ya. Hal semacam ini tidak dicontohkan oleh Salafus Saleh membuka klinik-klinik tersebut, dan faedah-faedah yang lainnya yang telah kita lewati. InsyaAllah terkait dengan ruqyah akan ada pembahasan setelah bab ini, langsung setelah bab jin dan syayatin, kemudian bab ruqyah warruqoh. Ada sekian banyak pertanyaan terkait dengan ruqyah. Insyaallah faedahnya kita akhirkan nanti terkait dengan ruqyah tersebut. Kita lanjutkan pada halaman 76 dari fatwa beliau Hafizahullah Ta'ala. Qala as-su'al, pertanyaan, hal min harajin au junahin fil isti'anati bil jinni fil amri al mubahi wal maqbuli syar'an, ilman annahu laysa hunaka amalu ayyi syirkin au ma'siyatin ma'al jin. Perhatikan pertanyaan yang disampaikan kepada beliau dan bagaimana jawaban beliau sang muallim, sang murabbi yang mengurusi urusan umat sedunia. Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala mengerti permasalahan-permasalahan di negeri-negeri kaum muslimin, karena mereka berdatangan menemui Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan di sini, sang penanya bertanya, hal min haraj ay ithm, haraj junah bermakna isim, apakah ada dosa, fil isti'anah, pada perkara al isti'anah, memohon bantuan kepada jin dalam perkara yang mubah, perkara yang boleh, wal maqbul, dan diterima oleh syariat. Tanya, apakah ya ada dosa ketika seseorang meminta bantuan kepada jin untuk menyelesaikan perkara yang mubah, misalnya ya bantu mendirikan rumah. Dan itu satu contoh. Ilman, dan perlu diketahui bahwasanya laisa hunaka amalu ayyi syirik. Dalam isti'anah tersebut tidak ada aktivitas kesyirikan apapun, enggak ada praktek kesyirikan. Kata sang penanya, tidak ada praktek kesyirikan di dalam isti'anah tersebut. Au ma'siyatin, tidak ada pula kemaksiatan terhadap jin itu, bersama dengan jin tersebut. Tidak ada amalan kesyirikan, tidak pula kemaksiatan kepada Allah ketika meminta bantuan kepada jin. Apa benar demikian keadaannya? Qala, al-jawab, jawabannya, al-isti'anatu bil jinni tadullu ala anna al-musta'ina qad waqa'a fi syirik. Beliau sebutkan jawaban sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya bahwa orang yang beristianah meminta bantuan kepada jin itu telah terjatuh kepada kesyirikan. Kok bisa? Ya. Kalau antum mengamati pertanyaan itu, dia mengatakan enggak ada amalan kesyirikan apapun dan kemaksiatan. Namun beliau jelaskan sesuai dengan kenyataan yang ada. Beliau mengatakan al-isti'anah, memohon bantuan kepada jin, menunjukkan bahwa isti'anah tersebut annal musta'in, orang yang meminta bantuan manusia, dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Li'annahum la yusa'idunahu, karena mereka, para jin tersebut, tidak akan membantu manusia itu, baik dukun maupun yang lainnya. Mereka tidak akan membantu dia illa, kecuali setelah an yukaffira, illa an yakfura billahi azza wa jal, kecuali setelah kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jin-jin itu tidak akan memberikan bantuan, pertolongan, ta'awun dia kecuali setelah berbuat kufur kepada Allah. Imma bi an yabula 'alal mushafi, bisa jadi bagaimana bentuk kekufurannya, dia mengencingi mushaf, tindakan kufur, ya. Ini menunjukkan bahwa tindakan kekufuran itu bukan semata-mata keyakinan, ya. Bukan semata-mata apa yang ada dalam kalbunya. Namun kekufuran bisa ditunjukkan dengan amalan anggota badan. Tum lihat di sini imma bi an yabula 'alal mushaf, bisa jadi dia mengencingi mushaf. Kalau seorang mengencing mushaf itu menunjukkan, ya, kotornya qalbu dia. Mushaf Al-Qur'anul Karim yang berisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan penghinaan dia. Perbuatan tersebut menunjukkan penghinaan dia dan menghina Allah Subhanahu wa taala, sehingga jin syayatin tersebut, ya, sejalan dengan dia. Karena dia melakukan kekufuran, dia pun membantu jin-jin kafir tersebut. Sekali lagi, perbuatan semacam ini menunjukkan bahwa kalbunya rusak. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan kemudian kita mengatakan yang penting hati ini. Justru perbuatan dia menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Kita menilai secara zahir. Mungkin dia mengatakan, ini saya bukan mengencingi mushaf, yang penting hatinya, katanya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, wa inna fil jasadi mudhah, idza saluhat saluha al-jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada sekumpal daging. Jika sekumpal daging itu sehat, bagus, bersih, maka akan bagus pula seluruh amalannya. Dan jika segumpal daging tersebut rusak, maka akan rusak pula. Antum melihat efek dari rusaknya kalbu tersebut. Jika kalbunya rusak, maka ucapannya, perbuatannya pun rusak. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah secara mafhum. Apa mafhumnya? Apa yang bisa difahami? Ya, dari ucapan dia dan perbuatan dia menunjukkan kalbunya itu rusak. Sehingga para ulama menyebutkan tindakan-tindakan semacam ini, ucapan, perbuatan yang mengarah kepada kekufuran, itu menunjukkan rusaknya kalbu orang tersebut. Qala imma bi an yabula 'ala al-mushaf. Jadi orang yang meminta bantuan kepada jin, pasti dia terjatuh kepada kesyirikan. Jin-jin tersebut tidak akan memberikan bantuan kecuali setelah dia kufur. Bisa jadi dia mengencingi mushaf, aw yusalli ila ghairil qiblah, atau salat ke arah selain kiblat. Maksudnya kita kaum muslimin di Indonesia ke arah barat, namun dia tidak salat ke arah barat, ke arah misalnya ke arah timur. Ya, karena matahari terbit dari arah sana. Atau ke arah utara, ataupun ke arah kuburan tertentu. Dan semisalnya dia salat ke arah selain kiblat, au yusalli wa huwa junubun, dia salat dalam keadaan junub, sengaja menyengaja salat dalam keadaan junub, terdapat unsur istihza, pelecehan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. La budda an yartakiba mukaffiran ba'da dzalika yata'awanu ma'ahu. Dia pasti melakukan tindakan mukaffiran, tindakan yang menyebabkan dia kafir, pasti ya. Jin tersebut tidak akan memberikan bantuan kepadanya, perta'awun kepadanya, memenuhi hajatnya kecuali dia perbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da dzalika, setelah itu, yata'awanu ma'ahu. Setelah dia berbuat kekufuran, baru jin mau perta'awun, alal itsmi wal udwan. Perta'awun mau membantu dia untuk menunaikan hajat-hajatnya. Walladhi yaqulu laka. Contoh yang lainnya juga ada dipersyaratkan untuk menyembelih ya ayam cemani. Syaratnya dengan syarat engkau menyembelih ayam cemani misalnya, ayam khusus disembelih, baru akan dipenuhi permintaan mereka. Qala walladhi yaqulu laka minal jinni ana muslim. Adapun alladhi yaqulu laka minal jin, yakni jin, adapun jin yang mengatakan kepadamu, ana muslim, saya seorang muslim, saya itu jin muslim. Kalau ada jin yang mengatakan saya itu jin muslim, fala tusaddiqhu liannahu kadzabun, maka janganlah engkau membenarkan dia karena dia adalah pendusta. Kadzab, banyak berbuat kedustaan, banyak bohongnya, ya. Sehingga dikatakan Nabi, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzab. Fa fihim muslimun lakin isbatu imanihi yahtaju ila adillah. Fihim, di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah jin itu ada dari kalangan kaum muslimin. Memang ada dari mereka kaum muslimin yang berdakwah menyampaikan ya risalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Demikian pula jin-jin tersebut berkelompok-kelompok. Ada jin hizbi, jin salafi, jin sufi, jin khawarij dan semisalnya, sebagaimana pula ya manusia. Namun isbatu imanihi, menetapkan keimanan dia, dia muslim, dia kafir dan semisalnya, yahtaju, atau isbatu imanihi, menetapkan keimanan dia, kemusliman dia, ini membutuhkan dalil-dalil. Karena kita tidak mengetahui, itu adalah alam ghaib. Ini bimbingan ulama kita. Kita melihat bagaimana pertanyaan yang diajukan kepada beliau, kemudian dengan jawaban yang sangat berfaedah. Ya, tidak ada seorang pun yang beristianah kepada jin, kecuali dia terjatuh kepada kesyirikan. Qala as-su'al hal al-khawfu minal jinni yadkhulu fil khawfi at-tabi'i am la. Pertanyaan, apakah takut kepada jin termasuk dari takut tabii, takut yang bersifat tabiat, wajar-wajar saja, amla ataukah bukan takut yang wajar yang diperbolehkan? Apakah takut kepada jin ini termasuk dari takut yang biasa, yang wajar, yang diperbolehkan atau tidak? Al-jawab, jawabannya, al-khawfu minal jinni idha kana khawfas sirri. Takut kepada jin, jika takut tersebut adalah takut khawfas sir, takut karena sesuatu ada rahasia, perkara gaib, ya, yang disilakan oleh para ulama khawfas sir, takutnya seseorang karena sesuatu yang samar. Wa ya'taqidu fil jinni, dan dia meyakini pada jin tersebut, annaha tanfa'u wa tadur, bahwa jin itu memberikan manfaat dan menolak madarat, memberikan manfaat demikian pula menolak ataupun mendatangkan madarat. Dia meyakini hal demikian. Fayadkhulu fis syirki, maka ini masuk ke dalam kesyirikan. Dia takut kepada jin dengan keyakinan semacam ini. Qala Allah azza wa jalla wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqan. Dan sesungguhnya kana dahulu rijalun minal insi, para manusia, umat manusia atau para lelaki dari kalangan manusia, ya'udzun birijalin, meminta perlindungan kepada para lelaki dari kaum jin. Jadi sebagaimana pula manusia, jin juga punya jenis kelamin laki-laki, ada laki-laki, ada wanita, memiliki anak keturunan. Fazaduhum rohaqo, maka jin-jin tersebut, para lelaki dari jin itu, zaduhum, menambahkan kepada para lelaki dari wanita, para lelaki dari manusia tersebut, rohaqo, rasa takut, semakin takut. Ketika manusia tersebut meminta perlindungan kepada jin, maka jin tersebut semakin menambahkan rasa takut, semakin terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ghaliban, keumumannya, al khaufu minal jinni yadkhulu wallahu alam fi khaufil ibadah, yakni khauf sir tadi. Keumumannya takut kepada jin masuk, wallahu alam, masuk ke dalam jenis takut ibadah. Apa itu takut ibadah? Ya, takut yang disertai dengan pengrendahan, pengagungan, meyakini keyakinan-keyakinan semacam itu, tanfa' wa tadur, bahwa jin-jin itu memberikan manfaat ataupun menolak madarat. Li'annahu ya'taqidu fiha bi'annaha tadur wa tanfa'u, ini definisi takut ibadah. Ya, khauf sir tadi, karena dia meyakini bahwa pada jin-jin tersebut, jin itu tadurru wa tanfa', bisa menolak madarat ataupun mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan madarat pula, ya, bisa pula mendatangkan manfaat. Wala yamliku dhurra wan naf'a illallahu, tidak ada yang memiliki tidak ada memiliki atau memiliki kemampuan mendatangkan kemadharatan ataupun manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lal jinnu walal insu, bukan jin, bukan pula manusia. Ini yang harus kita yakini. Tidak ada yang mendatangkan mudharat manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdalilkan dengan hadis yang masyhur yang disebutkan dalam hadis kumpulan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasulullah SAW mengatakan, wa'lam, mengatakan kepada siapa ini? Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sejak kecil sudah dididik dengan pendidikan akidah, yang lurus, maka semestinya kita juga mendidik putra-putra kita dengan akidah yang lurus, ya, tidak ada yang mendatangkan manfaat madharat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil sudah dididik untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil sudah dididik dengan iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak tersebut tumbuh berkembang yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa'lam annal ummata, ketahuilah bahwa umat manusia, law ijtama'at, seandainya mereka berkumpul, ala an yanfa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu pun, berkumpul seluruh manusia berusaha untuk memberikan pertolongan bagaimana engkau ya tidak mati ketika itu. Dokter ini dikerahkannya, ahli darah, yang ahli jantung, semuanya dikumpulkan untuk menyelamatkan satu orang. Ditunda satu detik atau satu menit tidak akan bermanfaat. Seandainya umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu sesuatu pun, bisyai'in, ya, sedikit pun, lam yanfa'uka, mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahu Allahu lak, tidaklah mereka bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali perkara yang sudah Allah catatkan untukmu bahwa itu bermanfaat. Ini pendidikan yang sangat mulia, memberikan, menanamkan akidah untuk percaya kepada Allah, menggantungkan seluruh urusan kepada Allah, tidak ya meyakini bahwa manfaat madarat itu dimiliki oleh manusia. Qala wa law ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in, dan seandainya mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan madarat kepadamu dengan sesuatu pun, satu madarat pun, lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik, tidak akan memadharatkan dirimu kecuali apa yang telah Allah tuliskan bagimu bahwa itu akan bermadharat. Kita melihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kisah yang masyhur. Ya. Tidak bisa memadharatkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, berusaha untuk dibakar hidup-hidup. Kisah gulam, ya, yang sering kita dengarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sang raja dengan mengutus bala tentaranya berusaha untuk membunuh dia, namun tidak bisa membunuh dia karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah-kisah yang lainnya, ya, yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sebagai bukti akan perkara tersebut. Demikian juga kisah yang dialami oleh sebagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dibakar hidup-hidup nyata tidak terbakar. Terjadi zaman dahulu di Al-Yaman. Maka syahid dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa manfaat dan madarat itu tidak akan datang kecuali jika telah Allah tetapkan menerima ataupun menimpa kita. Thumma qala hafizahullahu ta'ala kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana ini yang diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qala wal mu'minu as-sadiqu la yakhafu illa minallahi azza wa jal. Seorang mukmin yang benar keimanannya, tidaklah dia takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang benar keimanannya tidak akan takut kecuali kepada Allah. Tidak takut kepada jin ataupun kepada manusia kecuali ya perkara-perkara yang wajar. Ya. Di hadapan kita ada orang yang besar, gagah. Ya. Qadarullah ma syaa fa'al, dia misalnya membawa pedang hendak membunuh kita. Sementara kita misalnya naik sepeda motor dicegat di situ, atau dua orang, tiga orang menjegal kita, maka di sini ada rasa takut, suatu hal yang wajar. Qala hafizahullah ta'ala, seorang mukmin yang benar keimanannya tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan fala takhafuhum, larangan dari Allah. Apa hukum asal dari larangan? Al aslu fin nahyi al at-tahrim. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Ini larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, Allah tegaskan pada poin yang kedua, perintah. Al aslu fil amri yufidu al ujub. Asal, hukum asal perintah adalah wajib. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku. Allah tegaskan lagi, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Sekian banyak penguat di sini. Larangan takut kepada selain Allah, perintah untuk takut hanya kepada Allah. Kemudian Allah katakan in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Menunjukkan bahwa di antara persyaratan keimanan adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya'ni al-khawfa, al-khawfu as-sirri fi hadha, atau al-khawfa as-sirriya fi hadha. Maksudnya adalah khawf sir, rasa takut yang dilandasi oleh keyakinan-keyakinan tadi memberikan manfaat ataupun mudharat pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Khawfu al-ibadah ay huwa, itu adalah takut yang bernilai ibadah, disertai dengan pengrendahan, meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Kemudian beliau jelaskan di sini jenis takut yang lainnya. Ammal khawfu minal hayati, adapun takut terhadap ular. Min asadin, atau terhadap singa. Min insanin mufsidin, atau terhadap manusia yang mufsid, berbuat kerusakan. Ya'ni yahjumu alaika, dia menghujum, menyerangmu dengan bawa senjata, atau dia orangnya lebih kuat dan semisalnya. Yahjumu alaik, dia menyerangmu. Walasta taqdiru ala muqawamatihi, sementara engkau tidak mampu untuk mengimbangi dia. Enggak punya ilmu bela diri, tidak punya senjata dan semisalnya, sendirian. Engkau tidak mampu untuk mengimbangi, melawan dia. Fahadha khawfun jibiliyun la yadurru. Ini adalah khawf jibili. Khawf, rasa takut tabiat. Naluri manusia demikian. Ya. Dia lebih lemah. Dia sendirian. Musuhnya lebih banyak jumlahnya. Ini merupakan hal yang wajar. Takut. Karena secara perhitungan, apa, perhitungan dunia, secara fisik dia kalah. Ini hal yang wajar. Fahadha khawfun jibilliyun la yadur. Ini adalah takut jibilli, tabiat, tidak memadaratkan keimanannya. Nah, tidak mengapa, wajar. Hadha la yadur, insyaAllah, ini tidak memadaratkan dia, insyaAllah. Tidak sampai jatuh kepada kesyirikan. Wala yukhillu bil aqidah, tidak pula mengikhlal, merusak akidah dia. Ini takut yang bersifat wajar. Walaupun disebutkan oleh para ulama ada jenis takut yang lainnya, takut tabii, takut kemudian pula ibadah, ada takut yang menyerumuskan kepada kemaksiatan. Qala lakin al-khawfu minal jinni, namun takut terhadap jin, fi ghalibihi khawfun yaqumu ala aqaida fasidatin. Takut terhadap jin mayoritasnya itu adalah takut yang tegak berdiri, terwujud ala, di atas keyakinan-keyakinan yang rusak. Takut kepada jin mayoritas ya terjadi disebabkan oleh akidah-akidah yang rusak. Sejak kecil sudah dicekoi dengan film-film horor misalnya, ya. Sehingga ke belakang rumah takut. Masih di rumahnya sendiri, di rumah sebelah belakang sudah takut. Dan sendirian, khawatir ada jin yang mengganggu dia. Ini dampak-dampak dari media-media yang ada yang mendidik akidah yang rusak di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Sekian banyak anak sudah dewasa, tubuhnya keker, takut dia terhadap jin-jin tersebut. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam a'taka aslihatan. Kemudian beliau membimbing kita, membimbing kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepadamu aslihah, sekian banyak senjata, bukan satu. Cuman kita yang kurang lihai mungkin dalam menggunakan senjatanya. Senjata jika tidak mengerti tata cara memakainya, ya kurang berfungsi. Ya. Tangannya kurang kuat, tangan untuk mengayunkan pedang tersebut enggak kuat, atau diarahkan yang bukan pada tempatnya. Misalnya pisau dapur dipakai untuk motong apa? Besi, enggak mempan. Maka pergunakan senjata tersebut sesuai dengan ya kebutuhannya. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, untuk perhatikan adab-adab dalam berdoa. Doa dari Nabi SAW jelas, namun terkadang mengapa tidak begitu ampuh? Karena orang yang berdoa, orang berdoa akidahnya kurang, dia kurang yakin kepada Allah, atau ada penghalang-penghalang yang lainnya, kemaksiatan, makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, ya, hidupnya dengan penuh keharaman, bagaimana doanya dikabulkan? Bukan doa tersebut. Ya. Demikian pula ruqyah. Orang yang ruqyah pun demikian, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dibaca. Namun keyakinan dan keimanan orang ruqyah berbeda-beda. Ini akan berpengaruh terhadap keampuhan zikir dan doa tersebut. Maka kewajiban kita bagi kita semuanya adalah terus menerus meningkatkan keimanan kita. Semakin tinggi keimanannya, maka semakin ampuh pula senjata-senjata yang telah disiapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa zikir pagi dan petang ataupun zikir-zikir yang lainnya dan doa-doa yang lain. Qala ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam a'taka aslihatan. Beliau memberikan sekian banyak senjata. Dalam hadis yang masyhur, namun hadisnya tidak sahih. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya seorang mu'min. Walaupun hadisnya tidak sahih, namun maknanya benar. Doa merupakan senjata bagi seorang muslim. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW la yaruddu ala yuraddu al-qadar illa bid-du'a. Bahwa tidak ada yang menolak takdir kecuali dengan doa. Qala wa 'allamaka, dan beliau mengajarkan kepadamu. Iqra ayatal kursiyyi, bacalah ayat kursi. Iqra al mu'awwidzati, bacalah al mu'awwidzat. Surat Al-Falaq, demikian pula surat An-Nas, sebagian ulama menggabungkannya dalam hal ini adalah surat Al-Ikhlas. Tuhsinu bidzikrillahi atau tuhsinu bidzikrillahi, zikir-zikir tersebut, ayat-ayat tersebut akan membentengi, atau tuhsan bidzikril, engkau terjaga, tuhsan bidzikrillah, engkau terjaga dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Yuhsinuka minhum, Allah menjagamu dari gangguan-gangguan tersebut, dari mereka, dari jin-jin itu. Ketika engkau memohon perlindungan kepada Allah. Istakhdim alwasaila allati tuhassinuka minhum. Pergunakan fasilitas-fasilitas media-media. Ya. yang dengannya media tersebut menjagamu dari mereka. Wa min kulli anwa'il adza, dan dari berbagai jenis gangguan. Minal hayati, dari berbagai jenis ular. Al-afa'i, al-afa'i semakna dengan hayat, ular-ular. Ya. Wal-aqaribi, demikian pula dari kalajengking. Wa min ghairiha, dan lain sebagainya. Termasuk pula dari jin. Kemudian beliau mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadis rawahu Muslim an Khawlah bintu Hakim. Nabi SAW mengatakan, a'uman nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min makanihi. Kata Nabi SAW, siapa saja yang singgah atau turun di suatu tempat kemudian mengucapkan doa ini, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang telah diciptakan oleh Allah, dia tidak akan dimadharatkan oleh sesuatu pun sampai berpindah dari tempat tersebut. Min hadithi Khalah bintu Hakim, binti Hakim, rawahu Muslim. Dari hadith Khalah bintu Hakim, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Qala idza qultaha la ya'tika la jinniyun wala hayyatun wala ghairiha. Jika engkau mengucapkannya, maka tidak akan mendatangimu seorang jin pun, tidak pula hewan, na'am, wala ghairuha, tidak pula yang lainnya. La yadurruka syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang memadaratkanmu. Wa hadza yakunu bi ikhlasin wa sidqin, hal ini terwujud jika dia ikhlas dan jujur, ya. Jika dia ikhlas dan jujur, dan sangat banyak sekali faedah yang dirasakan oleh seorang yang senantiasa berzikir pagi dan petang, dijaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak peristiwa, kenyataan, waqa'i', ya, tragedi-tragedi yang ada, itu seseorang terkadang tertimpa suatu musibah malapetaka, dia teringat, saya lupa tadi, ya, tidak berzikir pagi, tidak berzikir petang, dan semisalnya. Ini naktafi bihadza, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait dengan pertanyaan apakah sebagian manusia atau apakah manusia bisa melihat jin atau tidak. Nanti disebutkan di situ bahwa Syekhuna Syekh Rabi menyebutkan beliau pernah melihat jin. Barakallahu fikum. Ada yang tanya, apakah jin dan malaikat mengetahui apa yang terbetik dalam hati manusia? Jawabannya apa? Enggak ada. Apakah jin dan malaikat mengetahui apa yang terbetik dalam hati manusia? Jawabannya tidak ada. Tidak mengetahui. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala.